Saya bertanya, apabila kencing anak laki-laki yang dipercikkan masih berbau, apa hukumnya? Lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau anak itu laki-laki masih menyusui dan belum memakan, yakni belum mengkonsumsi kecuali air susu, belum mengkonsumsi kecuali air susu sebagai makanannya, maka amalkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yurash, cukup dipercikkan. Gimana kalau bau? Amalkan. Itu lebih baik. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang itu ditimpa penyakit was-was. Nah, akhirnya terjatuh dalam perbuatan ghulu, berlebihan. Seperti sebagian mereka sudah kebiasaan kalau sholat mesti baca usolli. Setiap sholat usolli. Setiap wudu nawaitu. Maka suatu ketika dia mengikuti pengajian. Baru tahu, oh ternyata Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, mengamalkan, menganjurkan. Tidak ada sama sekali. Niat itu dalam hati. Bukan dilafadzkan. Lalu dia mengatakan, wah tapi saya kok merasa kayak kurang serak, kayak kurang sempurna sholat saya itu kalau tidak membaca usolli. Nah, ini was-was. Nah, sebaik-baik petunjuk ya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan percikan ya percikan. Ya. Jangan dengan alasan, oh, nanti masih bau cuci aja. Khairul hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah. Bahwa apa yang diajarkan Rasulullah itu sudah cukup. Nah, tinggal kita mengamalkan. Ada sebagian para ulama menyebutkan hikmah. Kenapa kok dikhususkan kencing anak laki-laki? Kenapa kencing anak perempuan dibasuh seperti dibasuh yang lain? Ada sebagian ulama mengatakan, ya ini hikmah saja. Ya, karena kalau kencing anak laki-laki itu nyebar kemana-mana. Ya, nyebar kencing sana, kencing sini, ya kan? Sehingga sulit untuk dibersihkan. Nah, ya, berbeda dengan wanita. Sehingga di dalam syariat ini diringankan cara membersihkannya, yaitu cukup dengan cara dipercikkan. Wallahu taala alam bissawab.